بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ada dua pembahasan kajian malam ini insyaallah taala. Pembahasan yang pertama, sebagaimana biasa, melanjutkan kajian kita, kitab Al-Usul Al-Thalathah. Dan pembahasan kedua yang akan disampaikan nanti insyaallah ta'ala. Sesuai dengan waktu yang tersedia, antara Maghrib dan Isya sekitar 40 menit, maka dengannya kita bagi dua, kita selesaikan, kita lanjutkan pembahasan kitab, sedangkan 20 menit berikutnya kita akan beralih kepada pembahasan yang disampaikan nanti insyaallah ta'ala. Pembahasan kita sampai di halaman ke-141. Masing-masing menyimak, membuka kitab yang ada di hadapan antum pada halaman yang telah disyaratkan. Pada halaman ini dan halaman satu halaman berikutnya adalah terkait dengan al-masail. Artinya al-fawaid, faedah-faedah penting yang bisa kita petik untuk diambil pelajaran dari hadis yang mulia melalui jalan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Pelajaran atau faedah yang bisa kita ketahui di sini nanti ada sebanyak 5 yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Yang pertama sudah kita bahas dan kita pada kajian yang lalu pada faedah yang kedua atau faedah yang ketiga. Tentu sebelum kita melangkah melanjutkan, perlu kiranya untuk disebutkan sedikit apa yang telah kita bahas, yaitu tentang al-fawaid, pembahasan yang pertama dan yang kedua. Silakan tafadhal, barangkali di antara antum ada yang bisa menyebutkan faedah yang pertama. Tafadhal. Naam. Taib, nah. Bahwa agama ini terbagi menjadi tiga tingkatan. An-Nad-Din yang qasim ila thalathi maratib. Antum bisa perhatikan pada faedah al-ula yang pertama. Tiga tingkatan itu yang sudah kita bahas sekian pertemuan. Itulah al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Baik, berikutnya yang kedua. Bagian kanan tadi sudah ada yang menjawab, bagian kiri. Ada yang mewakili? Antum yang hadir. Jika bagian kanan tidak ada, bagian tengah. Hah? Nah, maksudnya tanya jawab adalah at-ta'lim, pengajaran itu dengan cara tanya jawab adalah tariqatun ta'limiyyatun najihah. Adalah suatu cara pengajaran yang najihah, yang berhasil. Dengan sistem seperti itu. Nah, telah kita dapatkan melalui naus. Salah satunya hadis Jibril. Sangat jelas. Di situ adanya tanya jawab antara malaikat Jibril alaihi salam dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Berikutnya yang ketiga, walaupun belum tuntas namun sudah terlihat apa faedah yang ketiga. Fadhal. Naam. Naam. Bahwa ketika seseorang ditanya suatu ilmu dalam keadaan dia tidak mengetahui ilmu tersebut, maka hendaklah dia jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Mengembalikan ilmunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah faedah yang ketiga. Kita mulai, kita ulangi faedah yang ketiga. Antum perhatikan dengan baik. As-salisatu fil hadithi dalilun, pada hadis tersebut menunjukkan anna man su'ila an ilmin, bahwa seseorang ketika ditanya suatu ilmu wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu, an yaqula, hendaklah dia bilang, dia jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Antum bisa berikan tanda garis atau tanda yang semisalnya. Nah, catatan penting. Jawaban ketika kita ditanya suatu ilmu yang kita tidak tahu. Kalau tahu, jawab sesuai dengan batas ilmu yang kita ketahui. Nah, jangan disimpan, jangan disembunyikan, dan jangan takut. Sampaikan. Kalau memang kita telah tahu dalilnya Al-Quran, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakilul ilma ila alimih. Mengembalikan ilmu, yakilu artinya mewakilkan atau mengembalikan ilmu itu ila alimih, kepada yang mengetahuinya. Fala yatakallam bil jawab, maka jangan dia berbicara dengan jawaban wa huwa la ya'rifuhu, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Wa yatakharras, dan kemudian mengada-ngada. Kalau sudah namanya mengada-ngada, ada kecenderungan untuk berdusta. Dia tidak tahu tapi kemudian berusaha untuk jawab, maksakan diri. Nah, hadza la yajuz. Seperti ini tidak diperbolehkan. Antum tandai juga, hadza la yajuz. War Rasulu sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila anis sa'ah, ditanya tentang hari kiamat, ala, apa jawaban beliau? Sebagaimana tercantum pada matan atau redaksi, mal mas'ulu anha, tidaklah yang ditanya tentang itu bi'a'lam minas sa'il, lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Artinya, aku dan engkau, hai Jibril, tidaklah tahu tentang perkara kapan tibanya kiamat. Walamma qala lis-sahabah, dan ketika beliau tanya kepada para sahabat yang hadir, atadruna manis sa'il, man bukan min, atadruna manis sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Wahum la ya'rifuna, sementara mereka para sahabat itu tidak mengetahuinya. Qalu, apa jawaban mereka? Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Naam. Nampaknya kita sampai di situ pada kajian yang lalu. Fadalla dhalika anna masail asy-syar'i wa masail ad-din. Maka menunjukkan hal itu bahwa permasalahan syar'i dan permasalahan ad-din, la yajuz at-takharrus fiha, tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk mengada-ngada, untuk berdusta padanya. Apalah beratnya ketika bilang kita tidak tahu. Apakah kemudian menjatuhkan harga diri kita? Sama sekali tidak. Sebentar lagi kita akan lihat peristiwanya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maka jangan merasa berat atau gengsi untuk bilang tidak tahu. Nah, sampai-sampai Imam Malik bilang, silahkan nanti umumkan, kalian telah datang kepada aku tanya sekian banyak masalah, kemudian hanya beberapa saja yang aku jawab, sementara sebagian besarnya dijawab aku tidak tahu. Silahkan sampaikan ke negerimu nanti bahwa Imam Malik banyak perkara yang tidak beliau bisa menjawabnya. Sebentar kita akan baca peristiwanya. Maka dikatakan tidak diperbolehkan at-takharrus fiha. Mengapa? Ada titik koma. Li'anna hadza min at-takalluf. Karena sikap yang seperti ini adalah sikap yang berlebihan. 6. Walakin man kana indahu ilm, akan tetapi bagi siapa yang memang punya ilmu, fa innahu yujib, maka hendaklah dia jawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Wa man laisa indahu ilm, sementara siapa yang tidak tahu ilmunya, yaqulu, Allahu a'lam. Hendaklah dia bilang Allah yang lebih tahu. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam, dan yang semisalnya. Wa man qala, dan siapa yang bilang la adri, aku tidak tahu, faqad ajaba, maka sungguh dia telah menjawab. Itu yang bisa dia lakukan. Aku tidak tahu. Berarti kan sudah menjawab. Nah, walaupun mungkin jawabannya mungkin-mungkin mengecewakan bagi yang bertanya. Nah, tapi kita tidak bisa memaksakan diri untuk menjawab suatu pertanyaan yang tidak kita tahu. Maka dengan kita menyatakan saya tidak tahu, faqad ajaba, maka sungguh dia telah menjawabnya. Sampailah kita kepada peristiwanya Imam Malik, antum simak bersama. Qad su'ilal Imam Malik rahimahullah, al-Imam Malik bin Anas, salah satu imam-imam ahlus sunnah yang empat yang masyhur. Salah satunya adalah beliau, Malik bin Anas. Sementara kalau dibalik, Anas bin Malik itu sahabat. Sedangkan ini adalah salah satu imam, tentunya jauh dari generasinya sahabat. Abis sahabat di sana, setelahnya generasi tabi'in. Abis tabi'in, tabi'ut tabi'in. Baru kemudian setelah itu imam-imam yang berikutnya. Maka beliau ini Malik bin Anas. Beliau pernah ditanya an arba'ina mas'alah. Sebanyak 40 mas'alah pertanyaan. Berapa pertanyaannya? 40. Fa'ajaba, maka beliau jawab yang hanya bisa beliau jawab an sittin, adalah 6 minha darinya. 40 dikurangi 6 berarti 6, 34 dijawab tidak tahu. Wa qala fil baqiyah, maka beliau jawab sisanya yang 34 itu, la adri, aku tidak tahu. Imam ini bukan sekedar talibul ilmi, tapi beliau sudah berkedudukan sebagai imam, imam yang tentunya tidak diragukan kedalaman ilmunya, banyaknya ilmu yang ada pada beliau. Dan tentu gelar imam adalah yang menggelari yang lainnya. Telah merekomendit bahwa beliau adalah seorang dari imam-imam yang ada. Itu beliau jawab, la adri. Faqala lahu sa'il, maka yang bertanya bilang kepada beliau, kepada Imam Malik, ana jitu min kaza wa kaza, saya datang dari sini, dari sana. Bukan antar kota, antar negara ini. Di masa itu, dengan perjalanan yang panjang. Belum ada pesawat. Belum ada kendaraan transportasi yang canggih. Hanya dengan kendaraan manual. Keledai, kuda, unta, dan semisalnya. Bukan sehari, dua hari. Ana datang dari sini dan situ. Wasafartu, dan aku melakukan safar. Wa at'abtu, aku lelah. Rahilati, pada perjalananku. Wa taqulu la adri, terus kemudian engkau bilang aku tidak tahu. Engkau jawab pertanyaan-pertanyaan sekian banyak dengan jawaban la adri. Qala, apa kata Imam Malik menanggapi itu? Irkab rahilatak. Irkab, tunggangi rahilatak, kendaraanmu, balik sana, pulang ke negaramu. 6. Irkab rahilatak, wadhab ilal bila ilal baladi alladhi jikta minhu, dan berangkatlah ke negeri yang mana engkau datang darinya. Artinya pulanglah engkau. Tunggangi kendaraanmu, siap-siaplah berangkat untuk balik ke negerimu. Waqul, silakan sampaikan di sana nanti. Sa'altu Malikan, aku sudah tanya kepada Imam Malik. Faqala, maka beliau hanya bisa menjawab, la adri. Hadza laisa aiban, kata Imam Malik. Ini bukanlah suatu aib. Innal insan atau annal insana idza kana la ya'riful jawab, bahwa seseorang apabila tidak tahu tentang jawabannya, fil umuri syar'iyyati, pada perkara-perkara syariat, annahu yaqulu la adri, hanya dia bisa jawab la adri. Laisa aiban, itu bukan aib. Silakan kamu tanya kepada syekh yang lain, kepada ustaz yang lain yang lebih tahu. Aku tidak tahu. Inilah sebatas ilmu yang aku ketahui. 6. Jawablah demikian. La adri, aku tidak tahu. Walau kana aliman, walaupun dia seorang yang alim. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam jawab kepada Jibril, beliau mengajarkan mendidik umatnya sebagaimana peristiwa hadis mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya itu adalah lebih tahu dari yang bertanya. 6. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza su'ila fi ba'dil as'ilah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ditanya pada sebagian pertanyaan, walam yakun indahu wahyun, sementara belum ada pada beliau wahyu, minallah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, intadhara, beliau menantinya, beliau menunggunya. Tidak langsung beliau jawab sendiri dari pribadi beliau. Hatta yanzilal wahya, sampai atau wahyu, hatta yanzilal wahyu, sampai wahyu itu turun, minallahi subhanah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alastum taqra'un, bukankah kalian juga sudah baca pada sekian banyak ayat yang sudah kita buktikan pada ayat-ayat yang ada. Kita lalui ayat yas'alunaka, mereka bertanya kepada muhai Muhammad, an kada, tentang ini. Yas'alunaka an kada, mereka bertanya kepadamu juga hai Muhammad tentang ini. Qul kada, katakan begini. Bukankah telah kita lalui dan telah kita baca ayat-ayat tersebut? Salah satu contohnya pada Al-Baqarah 219 dan 189. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepada muhai Muhammad tentang khamar dan tentang judi. Qul, jawablah. Fihima, pada keduanya itu, ismun kabirun, dosa yang besar. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang hilal. قُلْ Jawablah. هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ Hilal merupakan tempat penentuan waktu bagi manusia, wal hajj, dan penentuan waktu haji. Sudah dicontohkan pada kajian yang lalu. Sekian ayat yas'alunaka, yas'alunaka. Membuktikan beberapa atau sekian tanya kepada Nabi SAW, beliau tidak serta-merta menjawabnya, melainkan tunggu wahyu. Ketika datang, maka Allah katakan, Qul, demikian, demikian. Farrasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza su'ila wa lam yakun indahu jawab yantadhir hatta yanzila alaihi alwahyu minallah. Maknanya seperti tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya dalam keadaan beliau belum mengetahui jawabannya, maka beliau menunggu sampai diturunkan wahyu kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ghairuh min babil aula. Maka demikian pula selain beliau lebih layak tentunya. Nah, kalau Rasul saja itu tidak langsung menjawab, apalagi selain beliau. Yantadhir, hendaknya dia menunggu, hatta yas'ala ghairah, sampai dia bertanya kepada yang lainnya. Dia konsultasikan kepada yang lainnya, dia cari-cari dulu fatwanya ulama bagaimana tentang ini, tentang itu. Tidak kemudian asal-asalan dari dirinya kemudian menjawabnya. Au ghairuh, atau yang lainnya, yabhas anil mas'alah, mencarikan atau membahas permasalahan itu. Fi kutubi ahlil ilmi, pada kitab-kitabnya para ulama. Liyatahassal ala jawabin, untuk tercapainya suatu jawaban. Amma an yasta'jila fi fahadha fihi khuturatun 'azimah. Adapun dengan tergesa-gesa menjawabnya, maka itu merupakan suatu bahaya yang besar. Selain bahaya yang besar, wa fihi su'u adabin ma'allah. Itu merupakan bentuk adab yang tidak baik, adab yang jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Ada titik koma, kemudian menuju halaman berikutnya. Li'anna alladhi yujibu an syar'illah yaqulu Allahu ahalla kaza au harrama kaza au syarra'a kaza fal amru fihi khuturatun jidda. Karena sesungguhnya dengan dia menjawab tentang syariat Allah, dia bilang Allah telah halalkan ini atau haramkan ini atau syariatkan ini, maka urusan atau perkaranya adalah sangat bahaya sekali. Nah, itulah faedah yang ketiga. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan rutin kita. Sisa waktu yang tersedia sekitar 10 menit ke depan, yang semestinya 20 menit. Namun tidak mengapa, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pembahasan yang kedua, insyaallah antum mungkin sudah bisa menebak, sebagaimana bulan yang lalu ada suatu bahasan penting yang berkaitan dengan amalan yang sebentar lagi kita akan memasuki insyaallah taala. Ada yang bisa menjawab pembahasan apa di situ? Hah? Ya jangan keras-keras. Yang lain. Naam. Tentang bulan Sya'ban. Khawatirnya ada yang menjawab bulan Ramadan. Belum. Ya, sabar dulu. Rajab, habis Rajab Sya'ban dulu baru Ramadan. Maka jangan dilewati. Karena di sana ada pembahasan-pembahasan yang perlu kita ketahui. Dan insya Allah sudah pernah dibahas. Namun ini sifatnya mengingatkan dan juga untuk murojaah. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang mulia di dalam Islam. Tepatnya pada urutan yang keberapa dalam penanggalan Hijriah? Ada yang tahu? Kalau bulan Rajab bulan ke-7, Sya'ban bulan ke? Sudah gampangnya, Agustus bulan keberapa? Langsung jawab. Sya'ban bulan ke-8. Ya, Ramadan 9, Syawal 10, Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12. 6. Mungkin ada yang bertanya, kenapa disebut dengan Sya'ban? Kalau ingatannya kuat, berarti ingat ingatannya setahun yang lalu. 6. Bisa dipertanggungjawabkan kekuatan hafalannya itu. Sya'ban asal katanya berpencar. Kenapa dinamakan demikian? Karena orang-orang Arab pagan penyembah berhala berpencar dan berpisah dalam rangka mencari air. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, berpencar orang-orang Arab dalam rangka melakukan penyerangan dan penyerbuan. Pendapat yang ketiga, dinamakan Sya'ban karena nampak, muncul, menonjol. Nah, menonjol maksudnya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, antara bulan 6 dan bulan 8, Sya'ban menonjol. Nah, ini pendapat-pendapat yang bisa kita dapatkan dari para ulama. Yang berikutnya, amalan apa yang bisa dilakukan di bulan Sya'ban atau amalan yang disunnahkan? Berdasar dari hadis yang sahih adalah memperbanyak puasa. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Namun dengan catatan tidak satu bulan utuh, melainkan sebagian besarnya. Mengapa tidak satu bulan penuh? Diterangkan oleh para ulama agar jangan sampai orang menyangka bahwa puasa Sya'ban hukumnya adalah wajib seperti Ramadan. Bisa dipahami? Agar tidak terkesan Sya'ban puasa yang wajib. Mungkin tentu ada yang bertanya, kira-kira apa hikmahnya puasa Sya'ban? Para ulama berbeda pendapat. Nah, untuk menguraikan hikmahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa padanya. Yang pertama, karena seringnya beliau melakukan safar, bepergian untuk jihad atau mungkin untuk keperluan yang lain. Sehingga yang namanya safar tentu lelah, mungkin tidak kuat untuk puasa. Sementara di saat safarnya beliau biasanya kalau tidak safar beliau mukim itu puasa. Paling tidak sebulan 3 hari puasa. Puasa bid atau puasa Senin dan Khamis. Nah, maka jika safar maka tertangguhkan. Maka dikumpulkannya hutang-hutang puasa tadi, walaupun bukan hutang yang wajib, namun merasa kita punya tanggungan, maka dikumpulkan di bulan Sya'ban. Ini yang pertama, karena seringnya beliau melakukan safar. Yang kedua, dalam rangka menemani istri-istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna yang mengqadha atau bayar puasa. Bagi yang memiliki hutang puasa Ramadan tahun lalu, kesempatan terakhirnya di bulan Sya'ban. Termasuk yang dialami oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, baru bisa bayar di bulan Sya'ban. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, karena kesibukannya Aisyah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka agar mereka tidak sendirian, beliau bermaksud untuk puasa sunnah sambil menemani puasa mereka yang wajib. Yang ketiga, catatannya tahun lalu masih ada. 6. Maka talinya ilmu adalah al-kitabah, dicatat. 6. Kalau ada catatannya maka bisa dibuka. Alasan yang ketiga dalam rangka mengagungkan Ramadan. Ramadan bulan yang agung, yang barakah, yang dinanti-nanti bagi setiap orang yang beriman. Sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, tamu yang mau datang, tamu besar, maka perlu dipersiapkan. Maka Sya'ban ibaratnya mempersiapkan kedatangan tamu besar. Sebagai latihan, sebagai pintu gerbang untuk memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dalam rangka mengagungkan Ramadan. Yang keempat, adalah karena bulan Sya'ban banyak dilalaikan manusia. Sebagaimana hadis Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa ya Rasulullah aku lihat engkau banyak puasa di bulan Sya'ban ini dibandingkan bulan-bulan yang lainnya tidak seperti itu? Maka beliau menyatakan karena bulan ini banyak dilalaikan oleh manusia antara Rajab dan Ramadan. Maka aku ingin ketika amalanku diangkat, bulan itu adalah diangkatnya amalan kepada Allah. Maka aku ingin ketika amalanku diangkat kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Yang keempat, karena bulan tersebut banyak dilalaikan oleh manusia. Maka amalan bulan Sya'ban selain memperbanyak puasa, yang kedua adalah membayar hutang puasa. Yang ketiga, terlarang untuk puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Tanggal 28-29 Sya'ban terlarang seseorang untuk puasa berdasarkan hadis Nabi SAW. 6. Karena akan menyerupai puasa yang wajib. Maka puasa itu adalah puasa di hari yang diragukan, kecuali bagi seseorang yang memang biasa terpuasa, maka tidak masalah dia puasa walaupun 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Itulah yang bisa kita bahas. Alhamdulillah, nyampe pembahasan ini dengan walaupun dengan singkat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan dengan bulan Syaban dan tentunya bulan Ramadan. Sedangkan Rajab kita sedang ada di penghujung akhir bulan Rajab. Mungkin kalau tidak Senin atau Selasa sudah memasuki Syaban. Sisa waktu dari Rajab kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena bulan Rajab bulan-bulan haram dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan kebaikan. Itulah yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.